pengajian tanya hal yang sangat penting di dalam terjalani kehidupan untuk menuju ke alam yang kekal, yaitu akhirat. Bahwa tetepu tanya udik yang paling bahagia apabila udik ditanya kaya dengan kebaikan dan amalan. Dan resiko rakyat hat-hat menyota udiknya ditanya gasin kebaikan dan gasin amalan. Resiko jih luar biasa. Kan hanya sekedar menderita udik dalam dunia, tetapi penderitaan abadi dan penyesalan abadi mulai di alam kuburan sampai padang mahsyar sampai di neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka mau tidak mau, tidak boleh tidak, harus pastikan diri katanya di mana kebaikan jiuh lebih le daripada kejahatan, laba berlebih le dari utang, harta dan aset amal kebaikan harus pasti berlebih le dari utang-utang kesalahan dan dosa. Untuk membuat udipnya menjadi kaya kebaikan, kaya amal, nah hal, salah satu hal yang paling terpenting untuk menentukan katanya menjadi orang yang baik, orang yang kaya amal kebaikan, hal yang paling penting salah satu adalah pergaulan. Salah-salah di dalam membentuk pergaulan dan pertemanan akan membuat hancur masa depan dan menyesal untuk selama-lamanya. Nyo kadang hal yang kurang tak perhatikan, kurang peduli, kurang selektif tanyo di dalam membentuk pergaulan dan pertemanan. Apalagi di zaman di mana teknologi telekomunikasinya kacanggih, dunia semakin global, semakin menyatu, yang jauh menjadi tau, yang tau kadang kadang ke jauh, berakibat kepada kehancuran karena salah di dalam berinteraksi dengan pergaulan dan pertemanan. Tapi kenyan hana pepe hana bahaya, tetapi lepah berat bahaya. Sehingga Rasulullah letak nepi ingat yang menyangkut dengan musahabah dan muasyarah. Rasulullah berat nepi ingat tentang siapa yang menjadi teman yang baik yang hana menghancurkan masa depan dayo. Olehnya para ulama juga menasihati, nyolah kendala yang paling besar udip di generasi tenyo, yang lebih raya di generasi kendala jih ketimbang dengan generasi awal. Awal urang hana rame, olehnya tanyo berinteraksi payah tak merempa, payah tak fisik ile baru jih tak bergahabar. Baru ditambah hubungan apabila to fisik. Ha mungkin urang iberacan ke pegah abang urang pangwa. Ide rumah roh ino rumah roh kan mungkin. Munyo hawa kena mupat nyampe payah merempak urang ini. Sehingga karena hana fasilitas rek mengurang mupat, urang pegah kegop, urang adu domba. Munyo urangnyo fasilitasnya seribu kali lebih daripada awal. Munya urang berujar urang jamun gemupat ke urang si kilo ino si ton piati. yang membuat suasana semakin rusak, yang membuat dosa semakin banyak oleh fasilitas teknologi, sehingga mau berjalan ke neraka dengan teknologinya akan lebih cepat. Menyajamun burung dia neraka mungkin lebih lambat karena fasilitas. Menyajamun burung gini kena jak merdu sang ni pakai pusuk oh ni ni. Jamun masa nenek kita yang kui coleh rimung banyak banyak dengar rau. Teruk gua merdu je. Klik lom pergi acara perpisahan. Oh kena jak ini amaran tau merdu. Lubeh mbak pusuk on jak wajib gini. Pulau jauh merantau Bandar Aceh nyeluruh ke dia ha nak lekai berangkat dia urayo panen umedan bengah tajak tu pok kat dawa dari Bandar Aceh pesawat sehingga interaksi pergaulannya luar biasa orangnya tapi handa tepu bahawa salah-salah menjadi jalan tercepat menuju neraka. Hati-hati. Maka orangnya ilmu pergaulan yang menyangkut dengan pergaulan orangnya harus lebih sempurna ketimbang orang zaman. Maka oleh karenanya malamnya kita bahas hanya satu hal. Kalau ingin mencapai syurga, ingin selamat dari neraka, hati-hati, pandai-pandai. Anak buah menaik ke dia ikut orang. Bila takut, dia takut orang ni yang menaik jalan. Oh, yang musuh, you. Kau punyung-punyung. Kenapa je benda? Tak nak kalan, tak nak pergi pun. Jadi harus pandai-pandai dalam bergaul. Baik tak perut dalam bergaul. Harus benar ilmu pergaulan. Harus benar ilmu di dalam membangun persahabatan. Ini hal cukup penting. Baik tanggap sepele. Bahaya dah. Sehingga apa? Kalau ingin menjadi orang baik, pertama, jangan banyak bergaul dengan sembarangan orang. Ayat tukal isyrah. B, tak bergaul, tak tinggalkan pergaulan dengan sembarangan. Harus selektif, harus memilih. Maka apa? Fa inna tarkaha min ahami ma yambaghi. Karena meninggalkan pergaulan yang sembarangan, nyo sepenting-penting hal yang paling patut dan layak untuk orang yang menginginkan udipnya sukses dan bahagia. Wala siaman li ghairil jinsi. Lebih-lebih lom pergaulan yang tidak sejenis. Ya, pergaulan ada jenis. Kata biar agak-agak. Agak mengena, mengena, agak. Nyentuh lebih hati-hati. Wa khususan liman kathura la'ibuhu wa qallat fikratuhu. Lebih-lebih lagi orang yang banyak main-mainnya dan sedikit pemikirannya. Orang le tak show. Oi kena le le buat ana faedah. Le tak apa? Udip ana serius. Udip sibuk dengan hal-hal yang hana penting. Nya kan orang yang lalu hari-hari dengan hal-hal yang hana penting, nya lebih harus berjauh pergaulan. Karena dia akan menjadi orang yang tidak penting ujungnya. Lainnya pemikiran lah eh. Salah cara termikir tapi. Sisat cara termikir. Nya yang penting. Pakat. Fa'innat tiba'a. Surakah, karena tabiat manusia itu mencuri. Kiban tabiat mencuri. tabiat manusia cuma akai ngon. Atiji hana terasa getanyo berubah pikiran, berubah perilaku akibat dari interaksi dan berhubungan ngon gitu. Rencana hana memang nadira uru lepas batat hai tak mengen ke rencana tak buat tak tahu ada. Tapi cikgu bergaul laju insya Allah tak teror tu naik akai yang taban bau rundih kena abang dia hana tak teh pajai iya hana tak teh yang ke suraka ke virus pertih lagi ada uru mengen uru tebeti eh tanya tak bergaul dengan orang yang punya kek menular hantar tujuan pajai ik pium kumenyan pada tengok lam jim pupuk ni hantar tujuan pun bengah pun tengah corok tak teh-teh tanya kata betul itu pakal ik akai hantar teh nyokuh persoalan di pemimpin rumah tangga mangan yahuronyo terhadap anu mandum mangan yahuronyo gena jaga anu ge bigetat mangan yahuronyo walaupun droge brok hana ingin anu ge je kurang brok berangkat saho mana tiro perampok hana ingin anu ge ikut warisan perampok hana. Seorang penjahat pun ingin anaknya menjadi orang baik. Tapi hati-hati, jaga pergaulannya. Tapi kita ada boleh tanya orang. Anak tanya watai wa rumah, kadang ada pegahabah sopan ke kedengar-kedengar. Hana tatheji, kadi bergaul dengan awak kena narkoba, kan tak ada boleh. Ieh keroy langkama ini tan tak terpe tengah di berhubungan dengan kau. Tapi ke yang nak tanya gue macam pikiran jih kau merubah tan tak terpe. Ada yang tanya pegah hana ipatih li hana terasa akibat interaksi yang hana terpe lagi. Pakai karena lingkungan yang tidak baik. Nyukuh bahaya. Tanya umat Nabi Muhammad punya ingin tanya selamatkan roh dan keluarga dari neraka. Hati-hati dan pandai-pandai serta bijaksana. Baik dah fikir tabuh rumah tangga sukses dengan kita pegut fasilitas rumah lagi istana. Dengan juga kita pegut rumah kita nyo bahagia. Anak kita nyo nyan ken 20 pejam dalam rumah yang istananya. Rumahnya ilam tumpe memang hanya jak tahu. Wate karaya kaya iplung-plung kamulai tubit di rumah. Kamulai imengen ngenjirat munyong ngenjih tidak baik dia akan tidak menjadi orang baik. Watai karaya ilom batu kaji uhijak lo pulom kata blo honda tablo kendera tanyo tantepe ngenso kaji berhubungan tiba-tiba anak tanyo kajit ke narkoba kakenan narkoba. Fasilitas ada kedanya blow Honda tajuk kenderaan tajuk tetapi ujung di nyen fasilitas yang akan mengecewakan orang tua. Dudo kedanya ulung ci udip menderita pakan aso walam duro lam aso hanglah-hanglah ane karle sehingga lun sering menyolong duduk dengan para pejabat duduk-duduk para umara bahwa tanyo siro kepala birokrasi tanyo siro bupati Betatepu betaingat han mungkin terlahirkan sampai cucu katanya dia ke bupati, dia ke kepala dinas, dia ke sekda, han mungkin. Macam-macam je. Malah je ke petani kecil, malah je ke orang miskin dalam cucu katanya tiga. Yang tinggal lang kampung lang dusun. Menyunang geronyo hana tak paman tak pegat bandung-bandung akan hancur cucoro tersendiri. Hana cara lain peselamat manusia kecuali kembali ke agama, kembali ke iman. Tetapi sulit dah kembali ke agama, ke iman anak getanyo yang dalam rumah menyo lingkungan hana get. Pendidikan yang good pun akan talu dengan lingkungan yang rusak pulang pendidikan yang hanaga. Dan yang duduk dalam masjid orangnya baik tak fikir ke dera tak tahu. Payah tak fikir pakiban anak tanya cucu tanya 70 tahun ke dalam nanggera yang pakiban udik puik selamat iman. Nyo yang perlu tak tarenung. Cuma nuranyo tanyo tengah lalagenyo memang lingkungan semakin rusak. Maka pertama draw tersendiri jangankan anak yang manteng labil. Tanyo urang hebat tak taleh tetak je. Malim tetak je. Tetapi munyo salah pergaulan, malim-malim nyan tepepo. Bacut-bacut je ubah. Bersih ke relah motor baru. Tak boleh Honda baru, relah motor baru. Nya nak teh relah ke langsung je. Pem guru boleh bajak-jak berjalan baru. Pem guru bawa ke sini. Han ada guru bawa nya je. Tak ada biasa je. Tapi kat guru. Nama guru tinak tu. Ni yang telah bawa tinak ni. Tep-tep. Oleh yang bintih-bintih je telah. Tapi dalam proses dilihat bintihnya nak terasa menelah berubah tanyo akibat pergaulan yang salah. Tanyo hari-hari bergaul dengan pergaulan yang salah. Persih lagi kenderaan jak berjalan beruk tepi-tepi. Gedam-gedam-gedam tu relah krek-krek ni relah pemikiran, relah perilaku, relah pola fikir. Ujung buat relah akhlak. Maka oleh karenanya etika pergaulan yang diatur di alam agama nyo wajib jalankan. Maka malam nyo yang kita buat pergaulan sehingga berat wa afatul isyrah dia'ul umur bighairi faedah wa zihabul mal wal irdi in kanat li ghairi ahli wa dhahabud daini in kanat li ghairi ahli. Bala pergaulan iaitu sia-sia umur tanpa faedah, hilang harta, hilang kehormatan jika adalah pergaulan bagikan ahli. Munyo salah-salah tak bergaul nyan abih umum hana faedah. Bino tak pergaulan dia tak duk anggak nyan pakai mupat saja. Pak jai judul mupat han tak dengar hana mangan malah ke menan hana tak dengar ya. Bukan han tak dengar hana mangan ke. Hai memang betul. Dia nak mengah nak dengar. Aku bergalak tak dengar. Enggaknya mupat tanya mudosa. Engkau tanya. Upat kau. Hati muka kau. Upat tanya. Relah kau buat mata tanya. Relah tanya buat mata kau. Nyan urusan. Nyan contoh. Atau kan bahaya atas hana faedah. Dua pegahabat tak ada faedah. Bah ilmu yang pikan, bah ibadat pikan. Ulian cerita mana faedah? Cerita lewat mana? Cerita tentang mana? Lewat itik ke cerita tentang itik? Hana faedah? Fahala tan tapu hana. Akhir gi, watet itu-itu, habis umur gara-gara berinteraksi dengan pergaulan, kegatnya hana faedah ke roh tapi tak. Dan you nasihat roh, ada lagi yang mungkin roh, kan nasihat. Ini telah-telah, malah kadang-kadang kita menang. Ruh beruk akan, pun gat-gat dengan. Duduk akan menang. Tanya malik, hatta tu kata. Ada yang mutang anak ibu juga. Ya, ngon. Untuk ada yang pegang pak kau, tanya orang nak bayar hutang ke ji. Ya, dia pengji ada tak bayar lagi kita tengok. Itu yang buruk tak jual jual. Ah, tak ada apa. Nak rasa mana? Tak. Saya kena orang tu haja mengenai kau. Mereka tak mengenai dengan si palik. Harta tak habis. Tu tanya orang malik. Lih cua tak tanya, ibu kata tanya cua tak ji. Habis yang ibu kata tak tahu. Yang terjadinya akibat pergaulan yang salah. Ini yang menang? Bukan. Lihnya yang kaya. Jihabul malwar erdi. Abih harta, abih kehormatan. Inilah kita mertutun kaya berat. Ini nyurah cekut. Ini nak bukut. Zihabul mal wal irdi ingkanat li ghairi. Salah-salah tamengon, gadah harta, gadah kehormatan. Hana kebaikan. Ha kebasa urat cek taulah dia tu pu. Punya tamengon dengan si pali. Harta dabi tengok malai. Ini dia yang kata tu dia tak pengalaman. Kan contoh kali terasa. Ha dah tiga dua gol lah dom dia rati mudik terasa. Lainnya wazihabud din hilang agama tu, relah agama-agama tu gara-gara pergaulan. Orangnya pergaulan kan, orangnya kena Facebook lah, pertemanannya pertemanan je minta tu sawatan habis watai nak betul tak muratik lah mantaboh dan jurugat. Betul tak baca Quran lah sehari 3 minggu warga mula pertama. Lagi cuma lop atajan eh. Nyanyi tak lop Quran sehari 3 minggu warga pertama. Kurang dengar pihak nama masalah. Cik tak yubut nyai hanjing ku kurang dengar. Dengar jaga tengok dunia tak yubut. Tapi jangan terayan lah. Dengar-dengar jaga. Pertemanan kan. Kan hanjut tetapi roh mempakai bahal yang salah dalam pergaulan yang salah. Kiban kejadian orangnya. Orang gadah hanuk gara-gara tanya. Impakak pelung tepi roh-roh. Kan alih hanuk. Ijak dan tahu. Eh geroh langkamah. Duduk kait pelung. Rupanya ide langkamah. Ibu interaksi. Ni tanya belum hapi-hapi. Mak yang hapi. Tentang bisnis raya tak ini. Yang bahaya tak hati-hati. Pahit tu orangnya tak mana orangnya. Pulau kita ya pergi dia tak ada. Bukan ni no tak ada pegawai orang pergi hana ilmu rumah tangga. Ilmu tentang kehidupan muasyarah suami isteri. Lupa parah lo, artinya tantangan lebih parah, kemampuan lebih ilmu. Tapi artinya mau pegawai nolio hanya pernah ilmu. Tanggungjawab tiro suami terhadap isteri, tanggungjawab isteri terhadap suami dan anak-anak, hak dan kewajiban masing-masing hanya pernah le. Bagi kula api tajuk hanya pernah tanya. Nah, hanya pernah tanya. SD 6 tahun, SMP 6 tahun, SMA leh thon padi thon ah wa belah thon ha nya ehna leh 12 thon lehnya menyana kuliah-kuliah lapangan kerja yang pasti merempoknya yang agam je kelakau. Saya lapangan kerja leh katendai nyo kantoh na tendai nyo urineng yang paling gampang merempok lapangan kerja je ibu rumah tangga. Atas yang tak pernah je anak pakai pilih kantor yang terima halat leh tu kali ke kurungku kena tujuh sayang gini terkelak habis belang-belang tak pasti kulai duduk kan susahnya kan nampak kerja pun susah leh baik ber takut halulu leka lewat kan susah lopnya kan nampak kerja lop kelebu iwa kampung iwi kena iwi sampai Tuhan yang nama perempa. Ya honor kawap tu tu ya honor baru yang kat pegawai kerap meninggai dia kat pegawai kan lepas kecewa ada umur tu ni ni ni otak anak terlebut kepu main ilmu je kata murno tu ilmu murmur tangga tan ni lapangan kerja lah yang paling penting lapangan kerja. Nyo yang pasti agam nyo yang tak didik nyo je kelakau yang punya umum nyo yang inang nyo je ke perumah je ke mana min. Jadi ilmu tentang kehidupan rumah tangga supaya di bahagia udah payah pernah karena bebut kebahagiaan pertama ada di rumah tangga punya anak ilmu rumah tangga hanya lepeh tu kerja kamu tungku kelebut muyu mengkawin tan ada masalah apa tempat kena bagaimana. Tak kau pakai payah bertepat dia habis bantu dia bertepat atas dia bertepat hantu bertepat yang lakau pegah salah urit perumah yang perumah pegah salah lakau atas dia yang mesti rawat dan salah hai yang bihana salah urun jih bihana salah yang salah urun lain yang urun lain urun lain bihbetan salah kan? Yang salah orang lain pada itu sebab tidak siap. Tanya pergi model perkahwin orang lagi yang laju. Tidak tahu yang saya kamu pergi mana. Tak perkahwin laju. Yang ni dia perkahwin mana. Kajik perkahwin. Yang tu mana. Orang yang dapat dapat cepat. Tetong, tetong, tetong. Dia tak pun dah meh karulam. Dia karulam dah melam. Dia tak meh karulam. Tu mana-mana. Tanya pun cepat ngokong mana. Menurut orang masing-masing. Salah pun menurut pikiran masing-masing. Hanya hidup rumus. Hana ilmu rumus. Nah, apa dapat tepat kita petuk kita lagi dah perubat urung pilek dengan tisu. Tak sampo sampo sampo sampo itu bila hidung lain sampo lela itu bila peng antivirus. Jadi bahaya dah. Maka yang tanya bahaya ilmu bertiga dah. Bersiap dah. Karena Allah nampu wajib ku anfusakum wa ahlikum nara sabar lainnya lombok zihabuddin rilah agama menyetamu urusan tak bergaul dengan orang yang rusak agama kecuali ditanya orang pegat agama kau nyanyi nah orang rilah agama tak jat tak bergaul dia pegat agama kan tak rilah rau tu. Ya kira-kira rileh roh nyan be bahaya kalau ingin berselamat roh dunia dan akhirat. Kiban si duduk yang paling good pola bergaul dia Allah yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Ha bahwa baik tak bergaul kecuali orang yang jit tapi faedah ke tanya ke gaknya tanya bermanfaat ke ganyan atau ganyan bermanfaat ke tanya. Nah orang yang perlek tak berbuat baik ke ganyan tapi ilmu dan nasihat tak bantu ke nanti tanya hadir memberi manfaat ke orang lain yang tak bergaul dengan orangnya nak apa-apa kerana tanya hadir berbuat baik kehadiran tanya bergaul dengan tiada orang untuk tak berbuat baik ke orangnya au yastafidu minhu atau hatta bergaul dengan tiada orang untuk supaya mangata dapat kebaikan dari orangnya nyanjut tetapi menyota mengon hanalaba Labak kerenyan pitan, labak kerenyan opehana. Meninggalkan pergaulan bukanlah sebuah kerugian. Bergaul tidak ada manfaat, meninggalkan pergaulan bukanlah sebuah kerugi. Nyan motoji. Puyo tetat man, tamengan pehana manfaat. Man puyo tetana tamengan, usaha man. Menancok sikap. Kiban sikap. Bergaul tiada manfaat, meninggalkannya bukanlah sebuah kerugi. Ciulang tiga ting. Bergaul tidak bermanfaat, meninggalkannya bukanlah sebuah kerugi. Ciulang tiga ting. Bergaul hana manfaat, meninggalkan bukanlah sebuah kerugi. Ya, berapa pertimbangan. Sekali lagi ini darah salam cewek yang agak saya ulim malaya si anjir kebut tapi han butuh-butuh ini hana pegat hilang pertimbangan hubungan emosional tanpa pertimbangan nyerle tapi mandum harus lakukan lewat pertimbangan ilmu supaya mengajaruh akibat menancok tikap bergaul tidak bermanfaat meninggalkannya bukanlah sebuah kajian apa? Itu kenapa yang menteng pubut menang sikap ni dia ulang dia kata sampai mati itu benar berharap puk bergaul tidak bermanfaat meninggalkannya bukanlah sebuah kerugi puk manfaat tanya hana manfaat kerugiannya jangan pita manfaat kerugiannya. Tapi bergaul nak manfaat. Manfaat apa? Manfaat ke orangnya. Dari tanya ditanya orang bantu orangnya, orang pubuh baik ke orangnya. Berarti tanya hadir bergaul menjadi orang yang berbuat baik, itu ada manfaatnya. Atau hadir dalam pergaulan kita menerima kebaik, kebaikan dari orang lain. Yang mana yang tak tahu lah agama dia. Kita yang anak umat agama tak perlu ni cuma tu. Ia campri tak umur dengan ban cuma ni no ka lepas tak bergaul pakri tu mak ya kaya mana hasilnya buat dia lebih umur ka lepas dia tak mengen kiban cara tu mak mana fa in syara'a aw ta'arrada li suhbati may yadhi'u umruhu ma'ahu wala yufiduhu wala yasafidu minhu wala yu'inuhu 'ala ma huwa bisadadi falyatalattaf fi qat'i isyratihi fi awal al-amri qabla tamakkuniha. Memang menyokal lepas kata rikat karuh tamengen ngurung yang habis umum menteng bergaul dengan orangnya tanya pihana bermanfaat ke orangnya hadir katanya kan memberi manfaat ke orangnya kan untuk memperbaiki orangnya iga tanya manfaat dari orangnya pihana manfaat ke ge tak ke tanya olehnya haik tak tolong orangnya untuk mengagak akai pi dah hana menolong ke tanya untuk kebaik. Hana faedah. Sebab punya menolong untuk kebaikan. Mengasih tapi tak pakai. Hayat saya ke menaji. Dia pergi cerok pun kena pakai. Tapi dia kengen. Tapi kengen hinan. Kebati tak musuhi. Ini kebati hana mengen musuhi. Musuhi pergi hana si. Kan dia pegang ke musuh. Kan dia pegang nyobek mengen musuh. Dalam ketrom-trom kan. Baik si. Gert si. Gert dalam hati tapi tidak di dalam pergaul. Menteri-menteri hormat, saling menghormati, saling berbuat baik, tapi kan dalam sebuah pergaulan. Nyanu berkata, cara jifal yata lataf fi kata'i isyrati, maka hendak pelan-pelan dalam meninggalkan pergaulan. Baca-baca, baik pokok langtung. Baik nanti apa kan, betul hubungan dua, baik mana. Turut bacut-bacut. Pejarang bacut, bah. Cuba cuba, apa? Gak benda api. jauhkan sedikit sedikit, jangan terasa. Bahkan sulit memang menghilangkan pergaulan yang rusak, jauh lebih sulit daripada tidak memulainya. Nyala istilah lah kain dah usul pun ke ar-rafa aqwa minad dafa. Ada tindakan preventif lebih kuat, lebih gampang dengan tindakan kuratif kena bayang. Artinya mencegah lebih gampang dari memperbaiki. Mencegah lebih gampang daripada tatulak. Ad-dafa aqwa minar rafa. Ad-dafa ashalu minar rafa. Mencegah lebih gampang daripada mengobati. Cuma waktu karuh hai kata ada dah ubat ke payah bacut. Nyan ban. Tak. Fa inni taja ila mayashabuhu falyakun sahiban salihan dayinan taqiyan. Maka apabila kita orang menghajat kepada teman untuk berteman, maka hendaklah memilih teman yang saleh. Artinya yang berbuat baik mah menurut dia menuju. Minta-minta apa ulia ini mana terpa. Menurutnya yang baik menurut antara antaranya naju. Dayinan punya agama lagi yang taat. Lenyan berwara, baik tamak, baik rakus. Lenyan bercerdas. Lenyan mau berbuat kebaikan. Orang tim galak berbuat kebaikan. Sedikit kejahatan. Lenyan profesi baik. Lenyan hari-hari. Bukan buat gura-gura. Hana buat jahat. Hana berprofesi jahat. Lama ura-ura ganyan hana dilakukan praktek-praktek yang haram. Praktek-praktek yang berdosa. Kalilul mumarah. Bek digatan membantah. Dawah tapi dia. Kuih tak berhati kan bandu baganya. Dua tak bergakkan menan. Bukan tak bergakkan menan dia. Nyanyi hindari pergaulan lagi. Ini pada masa-masa pun dia sikap lagi. Pasti musuh-musuh hujung. Hujung tak musuh-musuh pun. Enggak. Jadi tempat-tempat. Dia bau. Duduk kamu cekak-cekak. Pakut. Memang saling membantah. Tidak mau menerima perbedaan. Padahal perbedaan yang kadang-kadang merupakan sebuah kesalahan. Inna siya zakarahu. Apabila lupa mengingati. Dan mengengemah apabila tanya lalu, kepingat. Selalu ajak pada kebaikan. Membuat tanya semakin tertarik kepada kebaikan. Pada ujung dihidupnya menjadi orang baik akibat pergaulan dengan orang yang baik. Nampak. Olehnya lho. Wa in zakara anahu. Apabila ingat dan berbuat baik, teman itu jadi penolong. Ingat dia dan bubuk ke. Dia terpakat bubuk ke. Hitim. Ya kan? Dia terpakat bubuk ke. Kan hitim. Ngan-ngan. Bahal kebaikan. Kan nak kompak ni. Kan ikut bahroi. Yang. Wa ini tajak wa sahu. Apabila kita berhajat, dia menjadi penolong. Di saat dia butuh, ngenyan tampil sebagai penolong. Ji hurung pertama yang menolong tanya. Ji hurung pertama yang setia gitu. Dan selalu melindungi gitu, menyelamatkan dia. Hai mun nanti tanya kau. Ambat. Hai mun tanya ini jadi orang baik atau lagi nanti. Ambat. Wa in dajira sabarahu. Sabarahu. Apabila dalam kondisi gelisah menimpa musibah, kondisi beban, sabarahu. Itu sabar, itu semangat tu dong. Apabila tengok dalam beban, dalam susah, dalam gelisah, kata tadi dengan Abah Haji, mudah-mudahan semangat tu. Lagi bukan menang. Kata tadi dengan Abah Haji, mudah-mudahan tengok. Kena dia tak mengat. Dia pegang-pegang je, tak ada yang tak ada. Dia pegang-pegang yang dia ke sakit dadah-dadah dia. Pu kata pu, sejik ke kerau. Kan nak tengok telik dia. Itu yang lebih benar. Galak nanti ke abang, tak dengar apa-apa yang dia nak tengok. Atau yang merusakkan, hana menyenangkan. Han membuat dia semakin kuat. Han membuat dia bersemangat. Jadi teman-temannya orang yang bersemangat ke dia. Ini yang boleh dia berteman. Munyuh hana menang. Gak tirawat dia berteman. Teman-teman juga. Kadang-kadang dia mengaji. Kena mengaji. Biasanya kena mengambung. Ini nak urut anak turi. Kena mengaji. Yang kena ilahnya buat ngun. Tak panggil orang lekor ke rumah tu. Yang berikan juga ke lekor ke rumah. Yurina yang berikan ke rumah. Persoalan juga. Lepas tu berikan biasa sih. Biasa sih dia tiga orang yang pedik tau yang ada berikan. Yang orang dia, oh urusan. Nyan ba. Nyan ni juga kita ni nasihat saya di nak. Ini betul dia lu pegang tadi sebenarnya dia pegang. Nali nali kira di nali kat tu malamnya kawan roh malu betul parol penyambung dia. Saya nali ni pegang dalam sapa ubi. Wa mimma yura an Ali sallallahu alaihi wasallam. Daripada barang yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyah. Jangan kamu berteman saudara yang jahil, orang yang jahil. Wa iyyaka wa iyyah. Kamu-kamu dia-dia. Dijauhkan, saling menjauhi. Ji, tengok. Terima kasih. Fakam min jahilin arda haliman hina wafah. Berapa banyak orang yang bodoh dan jahil yang merusak akan orang yang baik ketika berteman keduanya. Ini dah berumur-umur akal. Ini berhancur dengan gagal. Hanya saat terjadi berteman. Seandainya hanya berteman selamat. Gara-gara berteman maka hancur. Relak muteng panik. Yukasul mar'u bil mar'i idha huwa masya'u. Dikiaskan manusia dengan manusia ketika keduanya saling berjalan. Ya. Jadi manusianya tertengok tak usong. Ya. Kibat bolehnya. Tak usong jajak ni. Ngetoh yang paling rapat ulo malam ini. Nyanyi yang kiro tak tengok. Nyanyi yang kiro tip lagainya. Habab setiap orang yang bergaul pasti ada sesuatu yang cocok. Tak mungkin burung yang hana cocok lambat daripada perkara jadi sebuah teman yang baik. Dendena pikiran yang tambah dua. Dendena kaya yang tambah dua. Ubat hadur dua. Nyanyi perintah partinya. Dan burung rosok. Karena itu dah hero munafik tengah hidup dengan orang yang beriman. Menyeruk orang munafik lain dibudak dari orang iman yang kira orang mukmin yang nalah kawan munafik. Menyeruk orang mukmin yang lain akan dibudak yang apa? Karena jiwa dan peribadian yang sama. Orang haidin mutabok menyuhana bersatu jiwanya, bersatu pemikirannya, tentera sisi-sisi dua yang punya. Artinya, oh dia bagi yang gak, kalau mengangguk orang bro, tak boleh bro. Kecuali orang gak yang bukan bro orangnya, yang tak boleh gak orang bro ya. Pokoknya pada pasti ada terjadi perubahan-perubahan di dalam sebuah pergaulan. Ya, berfikir tu, hati yang menjaga Allah, anak pun yang pegah katanya. Virusnya ini tanpa rasa. Hindari benda pergaulan. Kalau mau jadi orang baik. Kau tak buat, tak buat ke orang. Tengok ke orang. Ini kan kata mengenai orang pun. Saya pakar orang lain lah. Bapak jaga orang pakar ni. Ya, berakhir ke orang tak duduk macam cerita ke. Itu macam kan kita tahu dulu kipri kali dengan toy baik itu nyuruh pulang jimat kemudian mari hei tidak lalu oh ni aku nak ke dalam tu dia tidak memecah kau buat ni dia tak dekat dengan jimatnya akibat pergaulan maka pendidikan ilmu kalah oleh pergaulan yang salah. Jadi omong kosong kalau ingin jadi baik kalau tidak memperbaiki pergaulan memangnya rahasia itu. Kaji Allah Allah bisa. Hadirin menjadi penaja tasawuf yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan pendengar radio yang datang, pendengar radio yang ada di rumah yang datang. Untuk selanjutnya di sesi yang kedua kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan melalui SMS, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada hadirin kami akan langsung pada ayat sesi pertama kami berikan 3 orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan itu dan kepada hadirin semua. Itu kami ingin mengetahui bahwa kebiasaan di dalam kehidupan kita lihat zakatnya dibagi, ini lagi dan pertemanan dulu. Jadi maafkan, kami menyimpulkan teman itu kadang-kadang membawa kita kepada izah Allah, gara-gara teman itu adalah membawa kita keberkahan Allah. Berteman laki-laki dengan laki-laki lumrah. Berteman perempuan dengan perempuan biasa. Akan tetapi ada di suatu daerah yang perempuan menghiasi dirinya sedemikian rupa untuk jadi laki-laki tule. Dia berteman dengan saudara-saudara laki-laki yang lain. Nah, yang perlu kami tanyakan, apakah dosanya dibebankan kepada orang tuanya saja, atau kepada yang siapa yang melihat, atau memang kepada pemimpinnya di daerah tersebut? Itu satu. Kemudian yang kedua, barangkali lari daripada tema. Yang kedua, kita adalah sering melihat zakat itu dibagikan kepada fakir atau miskin itu berdasarkan kakak. Yang ingin kami tanyakan, zakat itu diberikan kepada jiwa atau kakak? Nah, itulah pertanyaan kami kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya, kami harap kalau bisa satu penanya satu pertanyaan karena mengingat waktu dan permintaan panitia untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam renungan dan tafakur sedikit. Satu saja. Ya, yang lebih penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takliman orang timang. Contohan kepada ayah. Jadi yang bisa kepinan. Wassalamualaikum warahmatullahi tentunya kepada Bapak-Ibu hadirin mi ayah Bandung. Perdayaan memang nyole Raja jauh hari ayah dan dengan ayah Kadro Benong dan dari Udin gede ya rekan Udin pada hama ya lelaki lelaki siang baju nyumpah kerja ayah memang berubah apa memang terpaksa awal mereka sedikit kecewa apa tidak dikerjakan satu saja apa yang kali ini akan berjali kalau pecah apa dan singkat dan Bismillahirrahmanirrahim terdapat dalam kitab Tarwir Qulub ada sembahyang syariat tarekat dan hakikat di dalam kitab Tarwir Qulub kitab jauh yang hukum di kitabnya tapi yang kekibat perbedaan antara sembahyang syariat tarekat dan hakikat yang namanya sabar kita bodoh nak menjadi kadang kan nak lain kajik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Rodel tadi minta silakan ini belum kedat belum nih dan yuk apa bodoh apa gak baiklah tolong dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk kami ingin menanyakan, kami kaum wanita sebagai kaum ibu juga sebagai pekerja. Kami bekerja di kantor atau di mana saja. Lalu kami ditugaskan ke tempat lain untuk misalnya mengikuti pelatihan atau lainnya. Tetapi kami sudah meninggalkan keluarga, terutama suami. Tapi di saat kami berangkat, suami memberi izin, lalu kami berangkat. Kemudian kami berlama-lama di suatu tempat. Bagaimana? Supaya kami tidak berdosa dengan suami dan keluarga karena kami meninggalkan mereka. Mungkin salah satu jawabannya adalah bertobat. Artinya tidak melakukannya lagi dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi atau menyesal pekerjaan kami. Tapi kami kalau berjanji tidak melakukannya lagi, kami masih lama dalam ikatan dinas. Maksudnya, bagaimana kami bisa melakukan sehingga keluarga atau suami kami tidak berdosa walaupun dia memberikan kami antara suami istri supaya tidak ada dosa kedua kami, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Kita berdari tiga orang guru untuk yang pertama ya. Dosa-dosanya diperbuatkan untuk siapa saja. Pertama persoalan hiro ureng ineng pagam ro atau gam go pineng ro ineng total dalam hati pineng lewat operasi plastik dan sebagainya atau pagam ro cuman yang pertama ile ni laknat li Allah la'anallahu mutakhannisin mutarajilin wal mutakhannisin mutarajilat. Jadi kutuk li Allah orang yang paga agama atau pinang nang rau. Ge pinang rau tu pagam roh dalam arti dalam penampilan totai kalen le urang sine pada hang agak hana menggambarkan ke agam ti menggambar ajunya ine pada hang yang dasar agam tu yang agam menggambar hang di ine pada dasar dasar agam atau je agam pada dasar ine menggambar sangnya agam pada dasar ine yang dikutuk oleh Allah. Yang kedua terjadi pergaulan lah. Tapi dia budak tepa. Perempuan tirawurung ini selain fisik yang unik juga kejiwaan di minang si. Roh urinang ya, jiwa urinang beda dengan jiwa uraga. Tubuh urinang juga beda dengan tubuh uraga. Menyubah mesti taubah siro urang yang dicipta oleh Allah agam kena bentuk tubuh je taubah tapi jiwa je hana mubah hana mubah hakikat je dalam pergaulan je terjadi interaksi kelih sejenis nyo dosa cuma sosok tanggungjawab dosa-dosa yang lagi sosok mantang yang tanggungjawab tentang dosa-dosa yang mana nyen kanyo payah tak bahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar nyen kaitan menglambap amar ma'ruf nahi mungkar sira urang yang berdosa udip dalam saboh rumah tangga menyegenyankan pimpinan rumah tangga artinya isi rumah tangga dan pimpinan rumah tangga yang menjadi pemimpin yang berdosa di atas dosa yang dilakukan di bawah kepemimpinan pemimpin rumah tangganya yang dilakukan oleh anggota keluarga rumah tangga apabila kemungkarannya dibiarkan itu berdosa tetapi asal rumah tangga juga dipimpin oleh pemimpinnya itu nyalau. Nah pemimpin yaitu nyalok nyolam dosa lam dosa lam desa nah pemimpin desa wajib juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang tugas dari Allah walaupun tupoksi dari pemerintahana tapi dia tetap berurang beriman bertugas walaupun segi pemimpin rumah tangga orangnya memang hukum negara nah itu tugas untuk lakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dengan Allah Ta'ala tetap karenanya Allah Ta'ala jadi pemimpin bagi isi rumah tangga di saat kita kedilai Allah jika kepemimpin watanya siapapun di bawah kepemimpinannya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bertanggungjawab pemimpin itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kekuatan dan kekuasaan roh munyoi ngelidah ngelidah munyoi ngan kekuatan ngan kekuatan ha ing kekuatan kadang itu hana mampu untuk ilawat kake ngan ngelidah ha ing ngelidah hanya setuju ngan nanti ia kehnya na pemimpin law dia teh kepemimpinannya law nyen na pemimpin law ha lehnya di nya na lingkungan law najiran mungkar dilakukan lejiran nyanjirannya wajib ketegah hatanya sebatas kuasa bid haid sagai tegah paling minimal tidak pernah rela dan setuju setuju dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan tanya kita ikut berdosa setuju lah dia tetapi pun agak pun dosa tanya setuju katanya nyan dosa dia karena hana tak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sampai terwati nyan ad'aful iman. Nah, baik. Kak. Makin rayuk kepemimpinan, makin le urang bubuh salah hayuk tu. Sampai lagi mana mati lah urang kepala rumah tangga ramai keluarga. Hai makin ramai tengok juga. Yang perumah tok hana ni berarti tengok juga perumah tok. Ramai anak, ramai dengan jawab. Mana hanya rakyat tu tebak. Urung yatuhnya rakyat lah merakyat. Yatuhnya rakyat lah merakyat. Jadi menanglah dalam persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua persoalan zakat. Zakat sepupu ke kakak masuk kakaknya kepala rumah tangga. Ya. Mana? Yang di bawah rumah tangga berkewajiban nafkah kepala rumah tangga. Maksudnya kepalanya orang yang wajib binafkah. Jadi binafkahnya ke kepala rumah tangga sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan pribadinya. Kebutuhan yang wajib kena pakai agaknya. Hitung-hitung ti urunyo nyo rame agaknya kewajiban memberi nafkah. Jadi tajuk ke agaknya? Tajuk ke agaknya? Tetapi tak ukur kebutuhan agaknya. Kebutuhan agaknya berbeda dengan berbedanya banyak dan sedikit orang yang ditanggung nafkah. Yang terima tetap orang yang berkewajiban memberi nafkah. Menang kira-kira. Yang selanjutnya pun sembahyang syariat, sembahyang tarekat, sembahyang agak. Syariat pertama ini berbeda antara syariat, tarekat, hakikat. Syariat yang ke aturan-aturan agama. Masyarakatullah yang konsep bina hukum dan aturan yang diputerkan oleh Allah lewat Rasul yang sebagai sebuah konsep untuk tata cara beramal yang kekun syariat. Tak amalkan yang kekun tarikat yang kasuluk kekun kata jalan ni. Olehnya yang kedua, yang kele hakikat, nyan hakikat, nyan katruk buat tujuan dari perjalanan dua buah gunung. Nyaji hana bicara. Cuman munyo syariat, berarti lagi urang tembayang menoh ke tembayang hi sagai lagi tip rukun dan syarat hi sagai. Tetapi hana dilakukan perjalanan rohani. Hansi kusyuk inan, hana tinggal ke Allah inan, lalu kerong pikiran kerong lain. Karena hidih juga akimi salat ali zikri pudang tumayang untuk tak ingat ke lo. Hang kita uhi ke tumayang, ingat yang tangga Allah. Ingat ke naik kerong, kena mana kerong ni. Olehnya, orang yang buat tarikatnya, geknya manteng berusaha untuk diingat dro ke Allah. Nyo kata mun tarikat. Urang salik, saliknyo urang yang bergerak untuk diingat dro ke gepubut ibadat batin itu sembahyang secara batin, amal batin, dilakukan amal batin dalam sembahyang yang dilakukannya payah ge usaha dari dro ke. Munyo urang katro bahagikan yang ka majzub ke kun. Perse beda aji mano urang ladung untuk gak minta apui gak kalen gak usaha ile gak kalen lewat asap ile. Ya. Yeah. Payah ge minta lewat pencarian. Munyo urang yang katro bahagikan yang ka lagi ke apui ka kalen apui nape minta ali. Nape usaha ali. Sehingga apakah munyo orang yang manteng dalam tingkat golom tu bahagikat ni juga kan lagi orang minta Allah dengan dalil kan dia minta turi Allah apa yang dalil dia dalil dalam alamnya bagi orang yang kakasyaf yang kakasyaf yang kakasyaf Allah mana nak payah ke dalil lah ketika kalah langsung. Sibat rukun sujud tetap nak haji. Hana menentang dua, nyo penentang antara hakikat dengan makrifat, hakikat syarikat, nyo ka pegah menentang nyang ka kan. Nyang ka kan nyang ka pe hata curigai. Bur sama untuk truk tarikat benar syariat. Untuk truk hakikat harus lewat syariat dan tarikat. Urang langsung ni pegah syariat golong gak bere, tarikat menjalani perjalanan tu riadah golong bereh gak pegah roh kata hakikat itu omong kosong penipu. Dena dan hak urung yang ke hakikat hana pegah apa hakikatnya ya. Sebab hakikatnya hanji pernah waji. Hana merno hana bahah hakikatnya. Sebab hakikatnya atra yang ka di luar jangkauan han terdeteksi le urung biasa. Perseh lagi warna, gambar, cahaya hang mampu gedeteksi le orang buta. Tak cerita tentang keindahan bak orang buta. Nyan tak bertanya le orang nyan puara ke mana. Ya lu mena orang buta gua ke. Yang di kalian hipotunyo sepah laga iron dan ni. Gak cerita tentang. Ya. Nyan pernah tanya puara ke mana iron. Pasal nak perlu mah foto bak orang buta. Ini kata hakikat nyai kah sama-sama sabi-sabi hakikat ke hana payah bahai le sama-sama mufum eh dia draw masing-masing yang pedih li Allah. Jadi hakikatnya hana bahas yang bahas syariat tarikatnya yang nak bahas nyan yang mampu dideteksi yang gebili Allah ke ditanya untuk deteksi teruk ke dia atas yang persoalan gaib-gaib nyan di luar kemampuan normal. Hanjit tat han tatuong bahas kurung yang dalam kemampuan biasa nyen ba urung ikau pe tingkat ya Allah ni nya urung cerita dia apa yo hakikat penampilan tu penampilan ge bersih nah urang ana malim pemalim malim rob su rida su su ji di wei malim ya padahal daripada ta chain ana duri lau. Buat penampilan kan nanti urang galak ke penampilan mana puhana gebet be penampilan lagi yang cuma mengatakan malam dong jauh kuda jauh toko belum pakaian kan malam ego hey buat dia malam malam dia buat dia malam ego dia buat toko gak belum malam dengan pakaian nana kira-kira jadi syariat tarikat hakikat sampai tu marifat itu anda pernah lepas rendet andi. Pulau selanjutnya ibu rumah tangga pekerja sebagai pegawai bagi wanita-wanita pekerja menau tanya bekerja mungkin kebutuhan udik tetapi Nabi ni pegah dunyaka la yudiru akhirataka jangan sampai duniamu menghancurkan akhiratmu. Di saat tak pertimbang dunia, korban akhirat, silakan pilih akhirat. Silakan pertimbang dunia, tetapi hana ancu akhirat. Nyen rumus. Rumus umum. Dalam kasus, suami tidak boleh mengizinkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Diizinkan kepada sesuatu yang sumber fitnah. Kubah rumah gejak jio hinan terjadi interaksi yang hana aman berpotensi fitnah mengizinkannya juga berdosa cuma ingat tentang ka berdosa mengaruh taubat lagi baik-baik berapa kali gele sumber fitnah yang kedua kata taubat memang dosa tak taubat taubat yang betul taubat hang itali nyo ada bipakat hanli. Inilah persoalannya yang menyulitkan danyo udip dalam sistem yang lagi yo. Karena apa kan? Karena semua kebijakan-kebijakan belum tentu cocok untuk umat Islam. Nyokeh yang terjadi yang kami rasakan di Nanggro Turki dari zaman kan mulai dari Kemal Atatürk. Di saat kencumanyan mentah gurineng dihanjut tong orang yo. Hancurkan beberapa konsep-konsep Islam mereka Atatürk. Cuma uronyo di saat Erbakan bangkit kembali berdakwah lewat politik, ya sekularismenyo kah dihancurkan lom, kah mulai kembali ke Islam, kah mulai kah hanji-hanji kajit lom, disambung oleh Erdogan uronyo. Karena mereka nyawai ulama-ulama lagi kita nyawati ramai, tetapi mereka berdakwah hanya lewat pendidikan. Tapi hak dikembalikan. Sekularisme Turki maka urutnya sangat pentinglah maunya peduli terhadap muslimah-muslimah tapi hana mungkin apabila pemikiran sekularismenya mantang kuat nyo dilema memang bagi dia cuma menyo kira-kira kebersalah bertobat atau hitung yang sebuah kesalahan semoga baik tua taubat yang baik terpegah hana salah lah ya. Jadi lagi yang kira-kira. Terima kasih. Ya. Gimana? Ya. Renungan lihat. Hadirin majelis pengajian dasar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio di rumah yang kami muliakan, mungkin untuk malam ini dan kesempatan malam ini kita pada di sini sesi tanya jawab. Tolong mic pakai mic. Nah, permintaan dari Rodi. Cuknya maju bantang itu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memuliakan, secara singkat, zakat fitrah wajib dapatkan dengan salah satu daripada dua musafir. Bila kena salah satu dua musafir nyujud dapatkan yang langsung dasarkan kepada si mustahil. Kemudian yang buat di dalam kitab sabillah itu, nah ditulis melainkan wali yang mengeluarkan fitrahnya yang diwalikannya. Maka dia dah harus pergi yang mendahulukan dia daripada sebab yang keluar. Jadi menyusui wali dibibit fitrah si mauli ini menyebabkan di dalam sebab yang kedua nyon hajib dibibit. Buat ketanya orang yang ke awal yang tak lebih fitrah kerana degurinam yang kalau teruk sebabnya keluarnya kesah sebab yang kebukah dia kerja adalah langsung ke si mustahil. Sedangkan yang tak lebih ketanya orangnya adalah kepada si amil. Jadi si Amir yang pun nasihat lagi si mustahil yang pertama. Yang kedua, bila misa kata kebit lagi berokok, bila si Amir dibagi fitrah si kalung truk sebab yang kedua, apakah fitrah maulah yang dibit oleh suami bersah ataupun nasab enak itu. Persoalan petubit wali kepada muwali segolong utama sebab yang kedua menyojok baksi amel ini ada masalah ada juga persoalan karena golong mustahil ini yang jejok kepada mustahil. Cuma nyan persoalannya dalam kitab Sabilal tanya pun pu yang kagak amalkan le ulama-ulama awai nyan dia biasa tak pastikan nak pendapat yang dibolehkan dalam kitab yang lain. Cuma dalam persoalannya nyan lo kira payah tak bahas secara khusus dalam kasusnya lun sendiri pun golom lun kalen secara detail persoalannya. Golong kalian secara detail. Jadi persoalan agamanya nyogolom detail segala aja dah jauh beragau. Jadi tahankan le mungkin yang sebuah persoalan tanya bersama yang perlu kita bahas secara khusus. Cuman tanya beda kita ponis mentang kurang yang kaju golom anasa yang beli de ponis karena cidle takalan tu dalam kitab-kitab lain yang kadang berbeda dengan sabilan yang kadang jijit diamalkan. Menanti lagi ge persoalan apa amal juk ke sabo snef tu na pula kitab lain hanjut tapi ente na pendapat yang jut Jadi hasil kesimpulan duduk ulamanya pegah kesimpulan kepada jid. Tetapi aturannya hanjid dah bahas persoalannya bak yang hana kapasitas. Baik dah bahasnya ke bahan muskilnya atau rumbuknya. Dia jih nak tempat roi khusus bahan muskil. Sebab rumah pegah bahawa dia nak oh masalah. Dalam pun lah benda. Rumah bahawa pun lah ilah benda. Menang kira-kira.